wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matihi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah lewat udara dalam rangka menambah iman, ihsan kita serta ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam hidup ini. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-15 di mana Allah berfirman, قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Katakanlah, inginkah saya kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu dari dunia tadi? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi Allah mereka ada mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikerenui Allah istri-istri yang disucikan serta keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan rangkaian yang tak terputus dari ayat yang sebelumnya. Allah menjelaskan tentang kehidupan yang cantik di dunia. Ada harta, ada wanita, ada kedudukan, ada mobil, ada tanaman, ada tumbuhan, serta ternak yang banyak. Semuanya adalah mata'ul hayatid dunya, kehidupan dunia yang menyenangkan dan membuat kita terbuai terkadangnya. Nah, pada ayat yang ke-15 ini Allah ingin mengajak kita untuk berpikir yang lain daripada pernyataan yang pertama. Allah ingin menunjukkan sesuatu yang lebih baik. Qul a'unabbi'ukum, ya, maukah kamu aku beritahu yang lebih baik daripada perhiasan dan kesenangan tadi? Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa dan Maha Luas ciptaannya. Allah menyatakan dunia ini baik, tapi ada yang lebih baik. Walaupun bagi orang yang beriman yang menggunakan harta ini dengan keimanan dan tuntunan Allah, bukan itu yang terbaik. Tapi ada yang lebih baik. Yang terbaik itu apa? Lilladzina taqwa 'inda rabbihim. Bagi orang-orang yang bertakwa dalam dunia dan menggunakan hartanya serta kedudukannya. Bertakwa dia kepada Allah. Bertakwa di sisi Allah. 'Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di sisi Tuhannya akan mendapatkan surga. Jannat, mendapatkan banyak surga. Jadi kita melihat di sini jannatun, ini bukan satu surga yang diberikan Allah, banyak kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal pula di dalamnya. Jadi mendapatkan surga, di dalam surga itu ada pemandangan yang cantik, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, ditambah lagi tidak akan pernah mati, ya, khalidin, dikekalkan Allah, wa azwajum mutahharah, dan juga di surga mendapatkan istri-istri yang disucikan. Dan yang paling penting kali adalah di dalam surga mendapat ridwan minallah, keridhaan dan rasa sayang dari Allah. Nah, lima yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa: surga, pemandangan yang baik di dalam surga, sungai-sungai, kekekalan di dalam surga, dan juga istri-istri yang disucikan, serta ridwan, keridwaan dari Allah. Kenapa ini ditutup dengan ridwan? Kalau seseorang mengatakan saya mencintai saudara, tapi di dalam hatinya masih ada karena harta Anda, karena kedudukan dan jabatan Anda, yakinlah itu adalah sebuah kamuflase dan basa-basi. Tapi bila dia mengatakan ridho dan kecintaannya hanya karena Allah, dan dia mencintai dan menyayangi saudaranya karena Allah, semuanya dia landaskan karena Allah, yakinlah itu adalah sebuah cinta dan rasa sayang yang tertinggi dan tidak ternilai mutunya. Nah, pada ayat ini juga Allah menutup, wallahu basirum bil ibad. Allah melihat akan hamba-hambanya. Artinya apa? Selama proses takwa tadi kita lakukan, bukan Allah biarkan, Allah akan bimbing. Karena dia melihat. Allah melihat bukan seperti kita menonton, enggak. Kalau kita menonton, kita tidak ikut dalam dengan film itu. Tapi kalau Allah melihat, berarti bukan artinya Allah hanya diam saja, tetapi dia akan memproses orang-orang yang bertakwa ini agar mendapat kebaikan demi kebaikan. Ini ayat ini sungguh sangat luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita, dan menunjukkan bahwasanya apa yang kita dapat di dunia ini adalah merupakan kebaikan dari Allah, dan yang lebih baik juga akan disediakan. Cari dua-duanya. Demikian, mudah-mudahan ya ada manfaatnya, bisa kita lanjutkan dengan diskusi dengan Ustaz Zainal Arifin. Silakan. Terima kasih Ustaz Hanafi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khair." Katakanlah, inginkah saya kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Artinya, tidak semua orang di dunia ini mendapatkan lima fasilitas itu menyenangkan semua. Betul. Istri, anak, harta kebun, dan kendaraan. Tidak semuanya mendapatkan. Iya. Tetapi ada yang Allah jamin semuanya bisa mendapatkan. Betul. Syaratnya harus bertakwa. Jadi di sini disebutkan, kalaupun kamu tidak dapat, jangan harus kecewa. Tidak harus kecewa, berkecil hati, apalagi menggerutu. Kok aku sudah sholat, sudah bertakwa, kok tidak dapat apa-apa. Jangan sampai itu dilakukan, karena sebenarnya itu bukanlah pemberian yang segalanya. Betul. Di balik itu terdapat pemberian yang lebih besar dan lebih tinggi nilainya lagi. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan bahwa di ayat ke-14 ada lima yang kita sebutkan tadi, istri, anak, harta, kendaraan, dan kebun. Di sini Allah cuma menyebutkan dua saja, jannat dan azwaj, kebun dan istri. Yeah. Kenapa kok nggak sebutkan tiga lagi, harta, anak, dan kendaraan? Karena yang pertama nisa di sini dijawab dengan azwaj sebagai pembukaan. Yeah. Kemudian haras di sini dimulai dengan jannah sebagai penutup. Jadi di antara jannah dan azwaj terdapat banyak macam rezekinya. Iya. Di dunia orang cuma mendapatkan rezeki itu konsentrasinya pada lima ini. Iya. Belum kawin ingin kawin, udah kawin ingin punya anak, udah punya anak ingin punya harta, punya harta punya kendaraan, punya kendaraan punya kebun. Iya. Itu ajalah orientasi hidup di dunia ini. Di surga enggak terhitung banyaknya. Nah, makanya dimulai dengan azwaj dan diakhiri dengan jannah, atau dimulai dengan jannah kemudian di sini ada azwaj. Itulah dia kenapa kok disebutkan cuma dua saja, karena begitu banyaknya. Kemudian yang dua ini pun tidak sebanding dengan yang ada di dunia ini. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kebun 25 tahun sawit harus diganti. Sudah tanam ulang. Iya. Kalau bayam cuman berapa bulan itu? Tak sampai sebulan. Artinya berganti. Di akhirat tajri min tahtil anhar kholidina fiha. Kebunnya kekal, kita pun kekal di dalamnya. Tidak ada kematian. Nah, begitu juga istri. Di dunia kadang-kadang istri sehari-hari mungkin terkadang kelihatan oke lah gitu kan. Terkadang habis masak belum sempat mandi sampai siang gini, terasa sudah mulai baunya sudah tidak menyenangkan lagi. Tetapi di akhirat tidak. Azwajum mutahharatun. Suci, indah dipandang mata, harum semerbak wangi. Waridwanu minallah. Dan yang lebih lagi kata Ustaz tadi, ridho Allah. Nah, jadi inilah merupakan suatu hal yang lebih dari sekedar dunia yang tidak ada apa-apanya. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin tambahan dari saya. Ya, ada satu hal yang menarik untuk kita diskusikan pada subuh dan pagi yang berbahagia ini, bahwa pada ayat ke-14 Allah menyerahkan itu kepada kita. Mm-mm. Apa saja yang kita mahukan itu semuanya diserahkan Allah. Silakan ambil, kata Allah. Jangan takut. Mm-mm. Tapi gunakan untuk kebaikan dan menuju saya. Yeah. Nah, satu hal yang sangat menarik saya perhatikan, bahwa ketika Allah memberikan yang lima macam tadi, kehidupan yang dihiasi dengan wanita, dengan anak, dengan harta, dengan kebun, dengan kendaraan, itu semuanya tidak bersifat kekal. Iya. Maka saya katakan tadi, fama'wahu ila zawal. Maka ujung-ujungnya akan binasa. Iya. Nah, subhanallah, maha suci Allah dan maha luas. Dia menyuruh kita untuk menggunakan yang diberikannya yang tidak bersifat kekal untuk mencari yang kekal. Allah. Subhanallah, ini kan luar biasa ini. Khalidina. Harta bukan punya kita, iya. Punya Allah. Anak bukan punya kita, punya Allah. Lantas ini silakan ambil, kata Allah. Tapi ini tidak kekal ya. Nah, kamu carilah pemberian yang tidak kekal ini, yang bersifat tidak kekal ini, untuk mencari kekekalan. Iya. Yang disifati oleh Allah khalidina fiha. Iya. Luar biasa nikmat Allah bagi orang mukmin ini. Benar sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Benar. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustai? Kamu punya harta, harta tak kekal. Lantas kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu gunakan untuk kebaikan. Lantas Allah sediakan surga di sana. Bukan milik kita. Tidak bersifat kekal, dibalas kepada yang lebih kekal lagi. Yang lebih baik dan lebih sempurna. Subhanallah. Maka itulah disebut dengan ridwanun minallah. Iya. Itu keridhaan dari Allah bagi iya. Orang-orang mukmin. Cari iya. Saja keridhaan Allah. Ya, suatu hal yang lebih menarik lagi Ustaz Hanafi, masalah ridwanun minallah ini. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kenikmatan yang di surga itu tidak hanya bersifat materi tadi. Ya. Sudah dimulai dari kebun diakhiri dengan wanita atau istri, maka ada plus yang terkadang di dunia ini pun bisa kita dapati kalau kita menginginkannya. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ridho Allah ini merupakan puncak dari segala kenikmatan. Betul. Itu adalah kenikmatan bertemu dengan zatnya. Betul. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Syekh Sa'rawi selalu menggunakan ayat ini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Jadi untuk apa kita dijamu? Kita datang ke halal bihalal, silaturahim, kunjungan, dijamu kita sepuas-puasnya, gak ketemu dengan tuan rumah. Gimana itu rasanya? Tidak enak. Tidak enak. Dan kita merasa risih. Risih. Ini atau kita udah makan pulang aja. Gak enak rasanya. Ini tuan rumah ini rela atau tidak aku makan ini? Iya. Kok gak dipersilahkan? Iya. Padahal hidangan enak dan kita sudah lapar. Betul. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya puncak kenikmatan itu adalah liqa'a rabbih, ridwanun minallah. Hendaklah mengerjakan amal soleh, dan janganlah kamu mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepadanya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, karena puncak surga yang hakiki itu adalah ahad, yaitu Allah yang Maha Esa. Allah. Ini mungkin tambahan pada saya. Syekh Mutawalli Sa'rawi pada halaman 229 pada juz yang ketiga ini juga mengutip sebuah ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa hambamu ini menyembahmu karena takut terhadap nerakamu, maka masukkanlah saya ke dalamnya. Jika engkau mengetahui saya menyembahmu untuk mengharap surga, maka jauhkanlah saya darinya. Ya Allah, sesungguhnya saya menyembahmu karena engkaulah zat yang pantas untuk disembah dan untuk dicintai. Redomulah yang saya inginkan. Nah, jadi kita melihat bahwasanya apa yang didoakan atau yang diungkapkan Rabi' Adawiyah ini adalah merupakan puncak dari kecintaan kepada Allah, yaitu mendapatkan redha dan mengharapkan ya keinginan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, tiada terasa waktu kita telah mencapai pada masa ujungnya, dan inilah merupakan sebuah kenikmatan dari Allah. Ketika kita gunakan untuk kebaikan, maka Allah akan memberinya nilai-nilai pahala dan kebaikan juga. Demikian kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan mengajak kita untuk tetap mendengar dan mengikuti ulasan Al-Quran ini pada setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6. Terima kasih atas segala perhatian. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.